sudah ada yang punya. Takkan terlanjur ku menyayangi dirimu. Mengapa kau permainkan diriku? Kau anggap diriku boneka, sedangkan kau kau lingkarkan aku sendiri. sedih.